المسألة الخامسة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar zakat al-fitr. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, fi waqti wujubiha wa ikhrajiha, waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat al-fitr. Waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat al-fitr, yani kapan diwajibkan mengeluarkan zakat al-fitr, dan kapan pula waktu-waktu yang diperbolehkan dan waktu yang afdal apabila seorang hendak membayar zakat al-fitr. Kata beliau, tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi min lailatul 'id. Wajibnya zakatul fitr ditandai dengan terbenamnya matahari di malam al-'id, malam hari raya. Yani setelah menyelesaikan bulan Ramadan. Terbenamnya matahari di akhir Ramadan memasuki satu Syawal. Maka siapa saja yang memiliki jiwa dari manusia yang terlahirkan pada saat terbenamnya matahari memasuki satu Syawal, maka dia terkena kewajiban untuk membayar zakat al-fitr. Sebagaimana yang telah kita terangkan. لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. Sebab waktu tersebut merupakan waktu yang mana seseorang telah menyelesaikan Ramadan dan memasuki waktu al-fitr. Al-fitr yakni selesai Ramadan memasuki al-fitr, di mana seorang tidak lagi berpuasa. Tidak lagi berpuasa dari bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut zakat tersebut dengan zakat al-fitr. Dalam riwayat yang lain beliau menyebut sadaqatul fitr. Yani zakat atau sadaqah disandarkan kepada al-fitru. Al-fitru lawan dari as-saum. Lawan dari berpuasa, al-fitr. Jadi bukan al-fitratu yang bermakna kesucian, bukan. Namun yang benar zakat al-fitr, sadaqatul fitr. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka zakat al-fitr atau sadaqatul fitr adalah sedekah yang diwajibkan di dalam Islam yang ditandai selesainya Ramadan dan memasuki masa fitr, yaitu di malam hari Ramadan. Di malam hari satu Syawal, malam lebaran. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat, yaitu pendapat Al-Hanafiyah, mengatakan tanda wajibnya ditandai dengan terbitnya Fajar Shadiq, yang menunjukkan masuknya waktu subuh pada satu Syawal. Namun yang sahih, yang benar adalah pendapat jumhur ulama, yaitu ditandai dengan terbenamnya matahari memasuki satu Syawal di malam hari lebaran. Wali ikhrajiha waqtan, dan dalam hal mengeluarkan zakat al-fitr ada dua waktu. Waktu fadilatin wa ada wa waktu jawaz. Ada waktu yang utama seseorang untuk menunaikannya, membayar zakat. Ada pula waktu yang diperbolehkan sebagai rukhsah, keringanan. Maka ini dua waktu mengeluarkan zakat al-fitr. Fa amma waktu al-fadilah, fadilah. Adapun waktu utama seseorang mengeluarkan zakat al-fitr, fa huwa min tulu'i fajri yaum al-'id ila qubayli ada'i salat al-'id. Dimulai dari terbitnya fajar di hari Id. Yani yang menandakan masuknya waktu subuh. Itu awal waktu fadilah. Awal waktu yang utama. Ila qubayli ada'i salat al-Id. Hingga sebelum ditunaikannya salat al-Id. Di hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila as-salah. Berdasarkan hadith Ibn Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitr sebelum kaum muslimin keluar menuju salat. Hadith muttafaqun alaih. Apabila telah selesai salat maka telah berakhir waktu zakat al-fitr. Telah berakhir waktu zakat al-fitr. Apabila telah selesai salatul Id. Maka dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini menerangkan kepada kita bahwa batas akhir membayar zakatul fitr adalah sebelum dikerjakannya salatul Id. Jika telah dikerjakan salatul Id, maka tidak ada lagi waktu membayar zakat al-fitr. Ini waktu fadilah, waktu yang utama, yang afdal. Wa amma waktu al-jawaz, adapun waktu diperbolehkannya, diringankan bagi seorang, sebelum datangnya waktu wajib, dia sudah mengeluarkan zakat al-fitr. Diperbolehkan. Fa huwa qabla al-Id bi yaumin aw yaumaini. Yaitu sebelum hari raya. Sebelum masuknya satu Syawal, sehari atau dua hari. Sehari atau dua hari sebelum Id. Dan yang sahih wallahu ta'ala alam, tiga hari sebelumnya juga diperbolehkan. Tiga hari sebelumnya. Lifi'l Ibn Umar wa ghairihi minas sahabati lidhalik, berdasarkan perbuatan Abdullah bin Umar dan yang lainnya dari kalangan para sahabat tentang hal tersebut. Atas diperbolehkannya rukhsah tiga hari sebelum Id. Berdasarkan riwayat Ibn Umar dalam Al-Muwatta Al-Imam Malik. Demikian pula berdasarkan hadis Abu Hurairah. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk menjaga zakat Ramadan. Beliau menjaga selama tiga malam dalam keadaan setiap malam didatangi oleh syaitan. Setiap malam didatangi oleh syaitan. Jadi beliau sempat menjaga tiga malam. Akan menunjukkan wallahu ta'ala alam tiga hari sebelum Id diperbolehkan. Dan ini yang dikuatkan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, tiga hari sebelum Id. Dan tidak diperbolehkan sebelum itu. Pertengahan Ramadan membayar zakatul fitr tidak diperbolehkan. Apalagi di awal Ramadan membayar zakatul fitr tidak diperbolehkan karena tidak dibangun di atas dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bukan amalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Batasnya tiga hari sebelum Id. Wa la yajuzu ta'khiruha an salatil Id, dan tidak diperbolehkan mengakhirkan pembayaran zakatul fitr dari salatul Id. Yani menunggu setelah selesai salat Id baru membayar zakatul fitr. Tidak sah. Fa in akharaha fa hiya shadaqatu bin shadaqat. Apabila dia mengakhirkan pembayaran zakatul fitr setelah salatul Id maka itu hanya sedekah biasa. Hanya sedekah biasa, tidak lagi berstatus sebagai sadaqatul fitr. Wa ya'thamu ala hadha ta'khir, dan dia berdosa karena mengakhirkan sadaqatul fitr dari waktunya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Kadang siapa yang menunaikan zakatul fitr sebelum salat, maka itu zakat yang diterima, hukumnya sah sebagai zakat al-fitr. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Dan barang siapa yang membayar zakatul fitr setelah salat, maka itu hanya sedekah di antara sedekah-sedekah yang ada, tidak lagi berstatus sebagai zakat al-fitr. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dari hadis Ibn Abbas, dan dihasankan Al-Albani rahimahullahu taala. Dan yang disyariatkan apabila seorang hendak mengeluarkan zakatul fitr, mengeluarkan zakatul fitr kepada kaum muslimin yang ada di negerinya, yang ada di daerahnya, itu yang utama, karena mereka lebih membutuhkan. Tidak dikeluarkan zakatul fitr tersebut dari negerinya kecuali apabila ada kebutuhan yang lebih mendesak. Namun jika di negerinya terdapat al-fuqara wal masakin yang mereka juga sangat membutuhkan untuk mendapatkan bagian dari zakatul fitr, maka mereka lebih diutamakan. Mereka lebih diutamakan daripada yang ada di negeri yang lainnya. Maka dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hukum seputar zakat al-fitr, dan masih tersisa satu bab yang kaitannya dengan permasalahan zakat, yaitu siapakah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat al-mal. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.